bergandengan tangan, tapi tak ada kejelasan. Belum ada yang mengatakan. Kemarin kita makan di tempat yang biasa, tapi tak ada kejelasan. Belum ada yang menyatakan. Bila kau memang benar-benar cinta, bila kau memang benar-benar sayang, tunggu apa lagi? Apalagi nyatakan cinta. Bila kau memang benar-benar cinta, bila kau memang benar-benar sayang, tunggu apalagi, tunggu apalagi nyatakan cinta. Cinta.